ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Saya pernah mendengar ucapan seorang tatkala seorang itu melakukan maksiat ketika itu imannya tidak ada. Bagaimana akidah orang yang berucap hal tersebut? Itu ada hadis ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Tentang beberapa orang yang melakukan maksiat. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina dia melakukan zinanya pada saat dia berzina dalam keadaan dia beriman. Wa la yasriqu sariq hina yasriqu wa huwa mu'min. Dan tidaklah seorang mencuri ketika dia mencuri dalam keadaan dia beriman. Iya. Dalam keadaan dia beriman di situ itu ada beberapa penafsiran. Di antara penafsirannya, dalam keadaan dia beriman maksudnya keimanan yang sempurna. Jadi waktu itu ada imannya, tapi imannya apa? Imannya kurang, dia imannya tidak sempurna. Atau dia beriman maksudnya dia hadirkan keimanan. Sebab kalau dia hadirkan mana keimanan, keimanannya akan menahan dari berbuat maksiat. Tapi ketika mana keimanan tidak hadir, maka akhirnya dia jatuh di dalam hal tersebut. Jelas ya? Karena itu dari keyakinan ahli sunnah, iman itu bertambah dan apa? Berkurang. Iya. Jadi kalau dia katakan imannya waktu itu tidak ada, itu tidak benar ya. Kalau dikatakan imannya tidak ada. Kalau imannya tidak ada berarti kafir dong. Iya. Jadi harus dilihat ya penafsiran para ulama terkait dengan hadis tersebut.